Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun inna ma atal musannifu awalan bidzikri arkanil islami wal iman liannahu azimul mauqi. Ini penjelasan mengapa dalam Safinatun Najah itu penjelasan pertama yang dijelaskan seputar rukun Islam dan rukun iman ya. Di sini dikatakan karena dua hal itu adalah dua hal yang besar ya. Maksudnya yang sangat penting sekali, yang menjadi pokok dari agama Islam. Jadi mauqi itu asalnya ya mana asalnya tempat atau lokasi, posisi. Tapi maksudnya itu ya penjelasan ini adalah pokok dari agama Islam. Waqad istamala 'ala jami' wadhaifil ibadat adh-dhahirah wal batinah. Jadi penyebutan rukun Islam dan iman ini mencakup semua tugas-tugas ibadah, baik itu ibadah yang sifatnya zahir atau ibadah yang sifatnya batin. Batin itu yang maksudnya ibadah hati ya. Qala al-Jafri wa yabhu bil akil ayus ala an arkanil Islam wal iman fala yaruddu jawaban wa huwa yasamu anna muslim wa mukmin intaha. Menurut al-Jafri, seorang yang berakal, bila ia ditanya apa itu rukun Islam dan rukun iman tapi dia tidak bisa menjawabnya, maka hal itu buruk sekali. Apalagi dia mengaku beragama Islam, dia mengaku beriman. Jadi pokok pengetahuan yang paling dasar bagi orang yang beriman atau yang Islam itu harus mengetahui rukun iman dan rukun Islam. Wahwa ma'khudun min Sayyidina Jibril alaihi salam kama fil arba'in min Nawawi. Jadi rukun Islam dan rukun iman ini, penjelasan dari Safinatun Najah itu diambil dari hadis ya, hadis dari Malaikat Jibril yang dijelaskan seperti penjelasan dalam kitab Arba'in Nawawi ya, hadis Arba'in Nawawi. Qala rahimallahu taala an Umar radhiyallahu anhu. Dalam hadis Arba'in diterangkan, ini hadis keberapa ya? Kedua atau keberapa ya? Bahwa ada hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar. Beliau menceritakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah dhata yaumin itla'a 'alaina rajul. Di saat kita duduk bersama Nabi di suatu hari, tiba-tiba ada seorang lelaki yang datang. Sadi du bayadi siap, sadi du sawadi syari. La yura alaihi atharus safar, wa la ya'rifuhu minna ahad. Lelaki itu bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Dia tidak diketahui dari mana. Dan kami tidak ada yang mengenal dia. Jadi aneh sekali ya, tiba-tiba muncul satu laki-laki. Ini juga aneh. Hatta jalasa ila nabi. Fa'as nada rukbataihi ila rukbateh wawadu akafaihi ala fahideh. Jadi lelaki ini datang lalu duduk di depan Nabi, lututnya disandarkan ke lutut Nabi dan tangannya diletakkan di atas lutut Nabi. Jadi seperti seorang murid ya, seperti seorang murid yang ingin mendapatkan pelajaran dari gurunya. Qala ya Muhammad ahbirni alim Islam. Lalu tiba-tiba dia bertanya, wahai Muhammad, berilah aku pengetahuan apa itu Islam. Faqala Rasul, al-Islamu antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjal baita inistata'ta ilaihi sabila. Kemudian Nabi menjawab ya, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, engkau mendirikan salat, engkau membayar zakat, dan engkau berpuasa Ramadan, dan engkau haji bila engkau mampu melakukannya. Qala sadaqta. Lalu tiba-tiba setelah Nabi menjawab, lelaki itu mengatakan, ya betul, jawabanmu betul. Jadi ini aneh juga, dia bertanya tapi jawabannya dibenarkan. Jadi dia ini seperti orang bertanya tapi hakikatnya tidak bertanya. Fata'an jabnalahu yas'alhu yoyisoddibuhu. Tentunya para sahabat yang melihat kejadian itu heran ya, orang ini gimana maksudnya, dia tanya sendiri membenarkan sendiri. Qala lahu fa akhbirni 'anil iman. Lalu dia mengajukan pertanyaan kedua. Berilah aku pengetahuan tentang iman. Nabi menjawab, qul antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman adalah engkau meyakini keberadaan Allah, malaikatnya, kitabnya, utusan-utusannya, dan meyakini hari akhir. Dan engkau juga meyakini ketetapan Allah, baik ketetapan baik maupun buruk. Qala sadaqta, lagi-lagi lelaki itu membenarkan ucapan Nabi. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian pertanyaan ketiga, dia menanyakan ihsan. Ihsan itu apa? Qala anta budallahi ka'annaka tara fa illam lakun tara fa innahu yara. Ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Bila kau tidak bisa seperti itu, maka ingatlah bahwa Allah selalu melihatmu. Qala fa akhbirni 'anil sa'ah. Lalu pertanyaan berikutnya, kiamat itu kapan? Jadi menanyakan terjadinya kiamat ya. Qal wal mas'ulu anha bi'alama minasail. Yang ditanya belum tentu lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi ini ajaibnya Nabi ya. Nabi itu ya tidak selamanya pertanyaan dijawab ya. Kalau memang pertanyaan itu hanya dimiliki apa? Pengetahuan itu hanya dimiliki Allah ya, Nabi tidak sok tahu. Nabi mengatakan mal mas'ulu anha bi'alama minasail. Yang ditanya belum tentu lebih tahu daripada yang bertanya. Qala fahbirni an amaratiha. Kalau engkau tidak tahu kapan terjadinya kiamat, lalu tanda-tandanya apa? Jadi lelaki tadi menanyakan tandanya apa. Qal anta lidal amatu rabbataha. Tandanya yang pertama, ada budak perempuan yang melahirkan tuannya. Budak perempuan yang melahirkan tuannya. Wa antara al-kufatal uratal alah ri'asyat yatatawaluna fil bunyat. Tanda yang kedua, kelak nanti kalau sudah mendekati kiamat, engkau akan melihat orang-orang yang tidak memakai alas kaki, orang-orang yang tidak memakai baju, orang miskin, pengembala kambing, mereka saling meninggikan bangunannya. Jadi ada orang yang dari golongan lemah, tapi tiba-tiba dia menjadi orang besar. Tuman tolako. Lalu lelaki itu pergi. Fala bisa malian tumakol. Setelah laki-laki itu pergi, Nabi diam sebentar. Lalu tiba-tiba Nabi memanggil Umar. Ya Umar, atau terima nisa'il. Wahai Umar, kau tahu lelaki yang bertanya tadi siapa? Kultu Allah wa Rasul wa alam. Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qal innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Nabi Muhammad bersabda, dia adalah malaikat Jibril. Dia datang untuk kalian, dia datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian. Jadi nama malaikat Jibril mendatangi Nabi ya. Pertanyaan-pertanyaan tadi itu sebenarnya mengajari sahabat. Qauluhu wa wadu'a kafahi ala fahidaih ay wadu'a rajul kafahi ala fahidaihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat wadu'a kafahi ala fahidaih itu maksudnya lelaki tadi meletakkan dua tangannya, dua telapak tangannya di atas paha Rasulullah. Wa fa'ala dzalika lil istinas bi'tibari ma bainahuma minal unsi fil asli hina yatihi bil wahyi. Lelaki itu melakukan demikian karena istinas ya. Istinas itu ya merasa akrab ya. Karena hubungan keduanya yaitu malaikat Jibril dan Nabi Muhammad itu mereka kan sudah sering bertemu. Malaikat Jibril sudah sering mendatangi Nabi Muhammad karena menyampaikan wahyu kepada beliau ya. Jadi mereka berdua ini sudah sangat akrab sekali, sudah sangat sering bertemu. Maksudnya bukanlah orang asing sehingga berani meletakkan tangannya di atas paha Nabi Muhammad. Tapi kalau sahabat yang lain kan tentunya tidak akan berani ya. Tidak akan berani. Jadi yang dilakukan oleh lelaki tadi itu menunjukkan bahwa sebenarnya laki-laki itu tidaklah orang asing, walaupun para sahabat merasa asing dengan hal itu. Kemudian mana tadi? Waqad ja'a musarrahan bi hadza fi riwayat An-Nasa'i min hadis Abu Hurairah wa Abi Dzar hadisun qol. Jadi penjelasan tadi kedua telapak tangannya diletakkan di atas paha Nabi itu dijelaskan lebih jelas lagi dalam riwayat Nasa'i. Hadis dari Abi Hurairah dan Abi Dzar ya. Di dalam hadis itu dikatakan wadu ayadaihi ala rukbatayin Nabi. Jadi tidak menggunakan domir tapi menggunakan isim dhohir yaitu rukbatayin Nabi. Sehingga makna ini tidak meletakkan tangannya ke pahanya sendiri tapi meletakkan tangannya ke di atas ya paha Nabi. Qauluhu fa'ahbirni alal Islam yakni bil ikhlas. Jadi kata ihsan dalam hadis tadi yang dimaksud adalah ikhlas ya. Wa yajuzu ayahnya bihi ijadatal amal wa hadza tafsir ahos min al awal. Kemudian boleh juga ihsan ini diartikan dengan apa itu dermawan dalam beramal ya. Ijadah itu ya dermawan. Kalau kita memaknai dengan makna yang kedua, maka makna ini lebih khusus daripada makna yang pertama. Karena ikhlas itu belum tentu dermawan ya, dermawan apa itu dermawan dalam beramal. Jadi ajada itu melakukan dengan baik ya, melakukan dengan baik, pandai, terampil. Jadi apa ya? Dermawan yang saya maksud itu bukan maksudnya mengerjakan dengan baik ya. Bahan tafsir akhod seminar awal. Kemudian qauluhu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa ilam takun tarah fa innahu yarak hadza fi jawami'il kalim. Nah, beberapa kalim ini tergolong jawami'il kalim ya. Jawami'il kalim itu ya kalimat yang singkat tapi maknanya sangat luas sekali. Li annahu syamala maqamal musyahadah wa maqamal muqarabah. Jadi kalimat ini itu mencakup dua makom, dua kedudukan. Kedudukan musyahadah dan kedudukan muraqabah, ini istilah tasawuf biasanya. Wa yanu dzalik wa idzahu an li 'abdi fi ibadatihi thalathu maqamat. Penjelasan dari makom-makom itu, dari kedudukan itu bahwa hamba dalam ibadahnya, seorang hamba dalam ibadahnya itu memiliki tiga kedudukan. Al awalu ayaf alahu ala wajhi ladzi yasqutu ma'hu talabu syar'i bi ayin bi antaguna mustafiyatan lisyuruti wal arkan. Derajat pertama adalah seorang hamba melakukan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan tuntutan syariat. Maksudnya dia melakukan syarat dan rukun. Jadi rukun dan syarat terpenuhi. Itu bagian pertama. Atsani ayyaf ala hakadzalik wa qad istahraqa fi biharil mukasyafah hatta ka'annahu yarallaha ta'ala. Yang kedua, seorang hamba melakukan ibadah, memenuhi syarat dan rukun, dan dia tenggelam dalam lautan mukasyafah. Mukasyafah itu apa ya? Mukasyafah itu terbukanya penutup ya. Terbukanya penutup dari seorang hamba. Jadi sebenarnya kan di luar yang kita lihat sehari-hari itu kan ada hal-hal yang apa ya? Keajaiban-keajaiban yang tidak pernah kita tahu. Kenapa kita tidak tahu? Karena Allah memberi penutup kepada kita. Kalau penutup itu dibuka, kita akan mengetahui keajaiban-keajaiban yang belum pernah kita duga sebelumnya. Itu namanya mukasyafah. Jadi selain memenuhi syarat dan rukun, kedudukan kedua ini juga tenggelam dalam lautan mukasyafah. Sehingga ia seakan-akan melihat Allah. Seakan-akan melihat Allah ya, bukan benar-benar melihat Allah, tapi seakan-akan melihat Allah. Wahada maqamu sallallahu alaihi wasallam kama qal wajibat qurratu aini fi shalah. Ini adalah kedudukan Nabi Muhammad. Ini adalah kedudukan Nabi Muhammad. Kedudukan ini disabdakan oleh beliau, hal yang paling aku cintai ya, qurratu aini, ketenangan hatiku, kegembiraan hatiku itu ditempatkan Allah di saat aku sholat. Jadi saat Nabi sholat itu puncak kebahagiaan Nabi ya di saat sholat itu. Azalatu ayyaf alaha kadzalik wa qad ghalaba alaihi anna Allah ta'ala yashahidu fa hadha maqamul muraqabah. Kemudian yang ketiga ini melakukan ibadah sesuai dengan syarat rukunnya dan di dalam hati seorang hamba itu lebih dominan Allah melihatnya. Jadi tidak melihat Allah tapi Allah yang melihatnya. Wa hadha, kalau yang kedua tadi kan sebagai subjek ya, kita yang melihat. Kalau yang ketiga ini sebagai objek, kita dilihat. Wahwa mak wahwa dalam makom murokabah yang ketiga ini namanya makom murokabah. Fakaluhu fa'ilam takun taroh nuzulun an makomil mukasafa ilam makomil murokabah. Jadi urutan pertama, kedua, ketiga ini derajatnya tidak sesuai urutan ya. Yang pertama tadi itu urutannya yang paling rendah. Kalau yang kedua ini justru paling tinggi, yang mukasafah itu paling tinggi. Yang ketiga murokabah ini di bawah mukasafah. Jadi maksud dari kalimat dalam hadis fa'ilam takun taroh itu turun derajat ya, turun pangkat dari kedudukan mukasafah ke kedudukan mukorobah. Ai ilam ta'budhu wa anta min ahli ru'yah fa'budhu wa anta bihaitsu ta'taqidu annahu ya rab. Jadi maksudnya bila engkau tidak mampu menyembah Allah dan engkau melihatnya, maka beribadahlah kepadanya dengan engkau meyakini Allah selalu melihatmu. Fakulu minal maqamati thalatha ihsan. Jadi tiga kedudukan itu tergolong ihsan. Ila anal ihsan alladhi wasaratan fi syatil ibadah innama huwa al-awwal. Ya anal ihsan alladhi huwa fil akhiraini fi sifatil khawas wa yata'adharu min kathir. Jadi tiga tadi tergolong ihsan, hanya saja ihsan yang menjadi syarat sah ibadah itu hanya kedudukan yang pertama tadi. Mengapa? Karena kedudukan kedua dan ketiga itu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh hamba-hamba khusus. Dan hal itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Beribadah dengan seakan-akan melihat Allah atau beribadah dengan selalu mengingat bahwa Allah melihat kita itu sulit di apa ya, dipraktekkan oleh semua orang. Qauluhu fa'adzirni anissa'ah ay an waqtil qiyamah. Jadi pertanyaan anissa'ah itu maksudnya waktu ya, waktu terjadinya hari kiamat. Qauluhu mal mas'ulu anha ay an waqtiha bi alam min as-sa'il ay anta la ta'lamuha wa ana la a'lamuha. Jadi yang ditanya terkait dengan hari kiamat itu antara yang ditanya dengan yang bertanya itu sama ya. Jadi engkau tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, saya juga tidak tahu. Wa fal muradu bi tasawi fi nafil ilmi bi waqtiha la tasawi fil ilmi bi waqtiha. Jadi kesamaan antara penanya dan yang ditanya itu kesamaan keduanya tidak mengetahui waktunya. Tidak kesamaan mengetahui waktunya. Jadi tadi jawaban Nabi kan mal mas'ulu anha bi alama minasail, itu artinya saya dan kamu sama. Saya dan kamu sama itu samanya itu bukan sama-sama tahu, tapi sama-sama tidak tahu. Sama-sama tidak tahu. Qauluhu anamaratiha bi fathil hamzah ay alamatiha. Jadi kata amarah ini hamzahnya di baca fathah, maknanya adalah tanda. Kama qala fil misbah al-amarah al-amat al-alamah wasdan wa maknan, seperti dalam kitab al-misbah ya, Misbahul Munir. Kata amarah itu makna dan wajahnya sama seperti alamah. Wa amal imarah bi kasri hamzah fa hiya al-wilayatu wal imamah. Kalau hamzahnya di kasrah itu maknanya adalah wilayah ya, kewalian atau kekuasaan dan juga imamah. Imamah itu ya pemimpin. Wal muradu alamatu hasabiqatu 'alaiha. Wa muqaddimatuha lal muqarinatu al-mudoyikotulaha. Jadi yang dimaksud dengan tanda adalah hal-hal yang terjadi sebelum hari kiamat terjadi. Jadi pendahuluan hari kiamat ya, bukan hal-hal yang terjadi di saat kiamat. Di saat kiamat, hal-hal yang terjadi di saat kiamat itu di sini dicontohkan katulis samsi min maghribiha wa khuruji dabbah, seperti terbitnya matahari dari barat dan keluarnya binatang ya. Ada satu binatang aneh itu, nanti kalau hampir kiamat itu ada satu binatang aneh. Binatang ini bisa berbicara, bahkan fasih, ucapannya fasih. Itu nanti wah, kalau sudah muncul binatang seperti itu ya sudah sebentar lagi kiamat. Falidzalik qala antaridzal amatu rabbataha wa biriwatin rabbaha. Jadi karena yang dimaksud dengan tanda adalah hal-hal yang terjadi sebelum kiamat, maka Nabi menjawabnya dengan ada seorang budak perempuan yang melahirkan tuannya. Wahtulifa fi ma'naha ala aqwal. Maksud dari kalimat itu, budak perempuan yang melahirkan tuannya itu, para ulama berbeda pendapat ya maksudnya bagaimana. Asahuha annahu ikhbarun an kathratis sarari wa auladihin. Pendapat yang paling sahih adalah Nabi memberitahukan banyaknya budak perempuan dan anak yang dia miliki. Fa anna waladaha min sayyidiha mimman zinati sayyidiha. Dan anak dari tuan, ya. Jadi kalau ada sayyid, ada tuan yang menghamili budak perempuannya kemudian lahir, itu kan anaknya itu kan derajatnya sama dengan tuannya. Li anna malal insan sa'irun ila waladi. Mengapa seorang anak derajatnya sama dengan anaknya? Ya karena harta seseorang itu nanti setelah ia mati menjadi milik anaknya. Maka tasarrufu fihi fil hal tasarruful malikin. Jadi seorang anak itu bisa mentasarufkan harta anaknya seperti beberapa orang yang memiliki harta. Jadi harta seseorang itu sebenarnya boleh ditasarufkan oleh anaknya. Ima bil idni abikorin atuhan au urfil istima. Akan tetapi harus mendapatkan izin, atau kalau tidak ada izin ya ada tanda mengizinkan atau kebiasaan menggunakan. Wa baro ba'dhum bi ayastawli al muslimun ala billahi dal kufar fataktharu asrari. Sebagian ulama mengartikan hadis tadi dengan orang-orang Islam menguasai negara-negara kafir sehingga banyak budak-budak. Fayakunu waladul ammah min sayyidiha biman jiladi sayyidiha li syarafi hi bi'abihi. Sehingga anak dari seorang budak perempuan, dari anak budak perempuan dari sayyidnya itu derajatnya sama dengan sayyidnya karena ia memiliki kemuliaan yang sama dengan kemuliaan ayahnya. Saniha, ini pendapat kedua ya. Jadi wa abaru ba'dhum lanjut tidak pendapat kedua ya. Ini saniha baru pendapat kedua. Anna ma'nahu anal ima atalidul muluk fatakunu ummuhu min jumlati ra'iyati itu wa sayyiduha. Pendapat kedua mengatakan bahwa makna hadis tadi bahwa seorang budak perempuan itu melahirkan raja. Jadi ada raja yang terlahir dari budak perempuan. Sehingga ibunya termasuk dari bagian masyarakatnya, termasuk dari bagian rakyatnya. Jadi kalau ada budak perempuan yang melahirkan anak, kemudian anak itu menjadi raja, itu kan otomatis ibunya menjadi rakyatnya. Sehingga anaknya menjadi tuan dari ibunya. Tari tu ana ma'na wa antab sudah ahwalun nas fa yaksuru bi ummahati aulad fi akhir zaman. Yang ketiga, pendapat yang ketiga maknanya adalah keadaan manusia ini sudah rusak ya. Sehingga banyak penjualan umul walad ya. Umul walad itu ya budak perempuan yang melahirkan anak dari sayidnya. Di akhir zaman banyak penjualan umul walad. Jadi sebenarnya dalam fikih umul walad itu tidak boleh dijual. Tapi di akhir zaman banyak penjualan umul walad. Banyak suruh tarda duha fi aidil musyrikin hatta yastariha ibnuha min ghairi ilmin annaha ummuhu. Jadi saking banyaknya umul walad yang dijual sehingga anaknya sendiri itu tidak menyadari bahwa budak yang dibelinya adalah ibunya. Pemintalik ayat surah al-ukuku fil aulad. Oleh karena itu banyak sekali seorang anak yang durhaka kepada orang tua. Fayu amil waladu ummahu bimayu amil sayyidu ammahu minal ihanah wassabbi. Jadi seorang anak memperlakukan ibunya seperti seorang tuan yang memperlakukan budaknya, yaitu dihinakan dan sering berkata kasar kepada dia. Qauluhu wa antara al-hufata bidhamil ha'i al-muhmalah jam'u hafin wa huwa man lana la fi rijlih. Kata antara al-hufat itu kata hufat haknya di dhammah ya. Jamak dari hafin maknanya seorang yang dari kakinya tidak ada alas kaki. Qauluhu al-urah jam'u arin wa huwa man la syai'a ala jadih. Ala jasadih. Kata urah ini jamak dari arin, artinya seorang yang dalam tubuhnya tidak ada apapun ya, tidak berpakaian. Qauluhu al-alah bi fadlillah min mukhaffafah jam'u a'ilin. Kata Allah ini huruf lamnya tidak ditasjid ya, jamak dari kata a'il. Wal alatu hiya fi taqdiri fa'alah mithlu kafirin wa kafarah fa'nahul fuqara. Kata Allah ini wajannya adalah fa'alah ya. Seperti kalimat lain kafirin kafaroh. Jadi alatin alah, kafirin kafaroh. Alahnya adalah beberapa orang fakir. Kaluhu ri'a asya'i dikasri ro'i wal mati jam'u ro'in. Kata ri'a ya, ini huruf ro'nya dikasroh dan dibaca panjang ya. Ada hamzahnya setelah alif. Jamak dari kata ro'. Fa'ama bidhammi fa'la buddha minat ta'il marbutoh. Kalau ro'nya dibaca dhammah itu harus ada tak marbutohnya. Mislu qadin qudat. Jadi seperti qadin qudat ya. Ro'in, ru'at, qadin qudat. Jadi kalau ro'nya di kasroh itu dibacanya setelah alif ada hamzah. Kama fil misbah. Fa'aslu ro'i al-khifdu. Makna asal dari ro'yu adalah menjaga. Wasa'u bil hamzati al-ghonam. Jam'u syahin. Kata syat itu adalah jamak dari kata syat. Kata syak ya, kata syak jamak dari kata syak. Dari kata sah ya, artinya adalah apa kuda apa itu kambing. Wa huwa minal jumu'i allati yufarraqu bainahu baina wahidiyah bilha. Kata syat dan sah itu termasuk kalimat yang antara jamak dengan mufradnya dibedakan dengan huruf ha. Jadi kalau ada haknya itu mufrad, kalau tidak ada itu jamak. Itu namanya isim jenis jam'i ya kalau tidak salah ya. Seperti kata sajar dan sajaroh. Sajar itu kan satu, kalau sajaroh beberapa. Atau bakor beberapa, bakoroh satu. Waktu jumawu aizon ala siyahin bilha. Kata syat itu juga dijamakkan ke kata siyah. Wa khosuhum bidzakar li'anahum ahlul badiyah. Jadi kata ini itu terkhusus untuk jenis kelamin laki-laki saja ya. Bukan begitu ya. Wa khosuhum bidzikri ya. Malah dakar. Wa khosuhum bidzikri li'anahum ahlul badiyah. Jadi Nabi Muhammad mengkhususkan para pengembala kambing ini karena mereka adalah orang-orang desa, orang-orang badiyah, orang-orang yang apa ya hidupnya di gunung-gunung. Qaulhu yatatawaluna fil bunyan ayatana bahawna fil tifa'i. Maksudnya saling meninggikan bangunan itu mereka saling membanggakan ketinggian bangunan yang dimiliki. Wal qasdu minal hadis al-ihbaru an tabaddulil hali wa tahayyuri. Makna dari hadis ini, maksud dari hadis ini adalah Nabi memberitahukan keadaan yang terbalik ya. Keadaan yang terbalik. Bi ayas tawliya ahlul badiyah wal faqah alladhi hadhihi sifatuhum ala ahlil hadirah. Keadaan terbalik itu bagaimana? Orang desa, orang miskin justru mereka yang menguasai orang-orang kota. Orang-orang kota, orang-orang kaya itu dikuasai oleh orang miskin, orang desa. Fayatamalaku nabil kohri wal gulabah. Sehingga orang-orang desa itu memiliki kekayaan dari orang kota dengan paksaan. Fayakturu amwaluhum wayatasi'a fil hutam ay fil faniyah wahiyal mata'ul kathirul himmah. Sehingga harta yang dimiliki orang desa itu banyak ya, dan mereka kehidupan mereka itu sangat luas sekali. Jadi hutam di sini diartikan faniyah ya. Faniyah itu hal-hal duniawi ya. Hal-hal duniawi yang banyak diinginkan orang. Fatus rafu himamuhum ila tasdidil bunyan atadwilihi wa rafihi bil jisi. Jadi keinginan mereka adalah meninggikan bangunan-bangunan mereka. Wal himmatu bil kasri awalul asmi. Jadi kata himmah kalau haknya di kasrah itu permulaan dari keinginan ya. Di awal keinginan itu himmah. Maka jutraku alal azmi alkawi kama bin subah. Kadang kata himmah juga diartikan dengan keinginan kuat. Seperti dalam kamus al-misbah. Kalau tuman tolako airo julu asailu amadukir. Jadi kata tolako ini fa'ilnya adalah lelaki ya. Lelaki yang bertanya pertanyaan yang dijelaskan dalam hadis tadi. Wakauluhu falabita ay an nabi ay istamar rosa kita nanel kalam fi hadil kisah. Kata falabita dalam hadis itu maksudnya fa'ilnya nabi. Maksud dari kata ini adalah nabi diam ya, tidak berbicara. Baca fi riwayatin falabistu bita'in matmumah fayakunu umaruh wal muhbiru andalika binafsih. Dalam satu riwayat lain tidak menggunakan kata labista tapi labistu. Kalau labistu berarti ini adalah perkataan Sayyidina Umar. Beliau menceritakan dirinya sendiri. Qauluhu maliyan bitasdidil ya'i ay zamanan katsiran. Oh, jadi tadi terjemah saya di awal video salah ya. Malian ini di waktu yang lama, bukan sebentar ya. Jadi di awal video kan saya terjemahkan sebentar, tapi salah ternyata zamanan katsiran ya, di waktu yang lama. Bahkan dzalika zamanu tsalatsan kama ja'a fi riwayat Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairiha. Jadi waktu yang lama itu sampai 3 hari ya. Jadi setelah kejadian itu Nabi diam saja, tidak mengomentari apa kejadian itu. 3 hari setelahnya Nabi baru bertanya kepada Sayyidina Umar. Qalu tsumma qala ya Umar atadri man isa'il qultu Allah wa rasuluhu a'lam qal innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ai qawaidatinikum. Jadi malaikat Jibril datang kepada kalian untuk mengajari kaidah-kaidah agama kalian, pondasi agama kalian. Fafihi an-din ismun lisalasa. Al-Islamu wal imanu wal ihsan. Jadi kalau kita membaca hadis ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa agama itu kumpulan agama Islam itu adalah terkumpulnya tiga hal ini, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Wa fuhima minhu annahu yustahabbu lil muta'allim tanbihu talamidatih. Dan dari hadis ini pula kita memahami bahwa bagi pengajar dia disunahkan mengingatkan para murid-muridnya. Wal ra'is tanbihu adba'ih, dan bagi kepala dia juga harus, bagi pemimpin ya, dia harus mengingatkan ya, selalu senantiasa mengingatkan pengikutnya ala qawaidil ilmi wa ghara'i bil waqa'id talaban linafihim wa faidatihim. Jadi mengingatkan atas kaidah atau pondasi keilmuan dan hal-hal yang jarang terjadi ya, hal-hal yang jarang terjadi, karena agar mereka mendapatkan kemanfaatan dan mendapatkan faedah dari itu semua. Qolahul Fasni. Penjelasan ini semua dijelaskan oleh Al-Fasni. Ini sekarang kita membahas kalimat tauhid ya. Di seperti biasa, karena kebetulan tidak ada yang nonton, jadi saya bisa kabur ya.